Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita memasuki wazan bab keempat. Nah, yaitu bab fa'ila yaf'alu. Nah, barakallahu fikum. Dan sebelum memasuki bab keempat, nah, kami minta ada perwakilan dari santri yang membacakan tabel wazan bab ketiga, fa'ala yaf'alu. Nah, silakan Mas Fuad, mau bisa ini, mewakili. Nanti habis itu Mas Abdul Hadi ya. Dua santri cukup insyaallah. Nah. Iya. Bismillah. Tanpa lihat buku ya. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'alla taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Fataha yaftahu fathan fatihun maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun miftahun. Baru. وضع يضع وضعا واضع موضوع إيضاء ضع لا تضع موضع موضع ميضاء موضع موضع موضع ميضاء ميضاء برو يفع يفع يفع يافع ميفوء إيفع لا تيفع ميفع ميفع ميفاء سعى يسعى سعيا ساع مسئي اسعى لا تسعى مسعا مسعا مسعا. نعم أحسنتم. يا مس عبد الهادي. فعل يفعل فعلا فاعل مفعول افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل فتح يفتح فتحا فاتح مفتوح افتح لا تفتح مفتح مفتح مفتاح وضع يضع وضع يضع وضعا واضع موضوع ضع لا تضع موضع موضع ميضاع وقع يفع يفع يفع يافع ميفوع إيفع لا تيفع ميفع ميفع ميفاع سعى يسعى سعيا ساع مسعي إسعى لا تسعى مسعا مسعا مسعا. نعم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نعم. Untuk tanbih, untuk isim zaman isim makan pada fiil misal wawi maudhi'un ya. Kalau fiil sahih maf'alun wazannya, wazannya maf'alun ya kan? Contohnya maftahun. Kalau untuk misal wawi maka dibaca maf'ilun. Ini telah lewat pembahasannya pada pembahasan isim zaman dan isim makan. Coba dibuka pembahasan itu. Pembahasan isim zaman dan isim makan halaman 80 ya. 6 halaman 80 yang nomor 5 isim zaman isim makan ada maulidun di situ ya enggak, yang sempat salah ketik yang benar adalah maulidun itu ya. Kenapa maf'il maulid? Nah, karena untuk fi'il-fi'il yang misal wawi ikut wazan maf'il. Mengerti? Meskipun fi'il sahihnya ikut wazan maf'al seperti fataha yaftahu. Fataha yaftahu apa isim zaman isim makannya? Maf'al. Nah. Dan seperti maudhi'un ikut wazan fataha yaftahu wadha'a yadha'u. Namun isim zaman isim makannya ikut wazan maf'ilun sebab misal wawi, karena dia misal wawi. Nah. Barakallahu fikum. Adapun misal ya'i, nah antum kembali ke halaman 152. Halaman 152, nah barakallahu fikum. Adapun misal ya'i, nah ini ada pertanyaan kemarin ya. Di grup ada pertanyaan. Apakah bisa membaca maifi'un? Gitu ya. Nah, dijawab di pelajaran pertanyaan yang di grup. Semoga yang bertanya di grup mendengar kajian malam ini. Nah, apakah boleh dibaca maifi'un? Jawabannya, misal wawi dan misal ya'i beda. Misal wawi dan misal ya'i beda. Kalau misal wawi, orang Arab menganggap berat untuk mengatakan maudhu'un. Nah, sehingga mereka katakan maudhi'un, yaitu setelah wawu di kasroh. Kalau misal ya'i dianggap ringan untuk mengatakan fathah setelah ya sukun. Nah, diulang. Kalau misal wawi, contohnya maudhi'un, dibaca maudhi'un, kenapa dibaca kasroh? Karena mereka merasa berat membaca wawu sukun setelahnya fathah. Adapun misal ya'i, mereka merasa ringan membaca apa? Fathah sukun setelah ya, membaca fathah setelah ya sukun, sehingga kita baca meifaun bukan meifiun. Mengerti ya? Karena dua fiil ini sama-sama misal, ya enggak? Ya fa'a misal bukan? Misal, misal apa disebut? Misal ya'i. Kalau wadho'a misal apa? Misal wawi. Nah itu ya. Nah, isim zaman isim makannya ternyata beda. Kalau isim zaman isim makan untuk misal wawi kita baca maudhi'un. Contohnya pada wadho'a maudhi'un. Dan itu. Kalau yang misalnya misal ya'i, isim zaman dan isim makannya dibaca maf'al. Masih maf'al. Kenapa? Karena ya dianggap ringan sehingga didudukan seperti isim sohe. Nah, itu ya. Ini jawaban untuk pertanyaan yang sempat ditanyakan di grup. Enggak dijawab di grup karena panjang nulisnya, butuh waktu ya. Nah, sehingga dijawab di sini di ta'lim kita. Barakallahu fikum. Nah, sekarang kita melanjutkan pelajaran. Mas Fadil membaca bab baru, bab fa'ila yaf'alu. Naam. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. Bab yang keempat dari 22 wazan tasrifan, yaitu bab fa'ila yaf'alu, dengan mengkasroh ain kalimah pada fi'il madhi dan memfathahnya pada fi'il mudhari. Contoh-contoh fi'il yang masuk pada bab ini seperti alima ilman, mengetahui, ghadiba ghadaban, marah, fariha farahan, senang, sami'a sam'an, mendengar, fahima fahman, faham, lahiqa lahqan, mengikuti, la'iba la'iban, bermain, arija arajan, pincang, hamira humratan, merah, amina amnan, amnan atau tentram, sa'ima sa'matan, jemu atau bosan, khati'a khata'an, salah, Allah aldan, menggigit, syamma syamman, mencium, massa massan, meraba, wajila wajalan, takut, waji'a waja'an, sakit, wahima wahman, keliru, ya'isa ya'san, putus asa, yaqina yaqanan, yakin, yaqidha yaqadhan, terjaga, khafa khaufan, takut, nama nauman, tidur, zala zawalan, hilang, nasya nisyanan, lupa, baqiya baqaan, kekal, ghaniya ghinaan, kaya, ghawiya ghawayatan, sesat, qawiya quwatan, kuat, haba haibatan, takut atau menghormati, ghayida ghayadan, miring atau bergoyang, awira awaran, buta sebelah, sawida sawadan, hitam, raudhiya rilwanan, rela atau suka, wajia wajan, berjalan tanpa alas kaki. Nah, barakallahu fikum. Itu kosa-kosa kata yang masuk dalam bab ini. Nah, kosa-kosa kata yang biasa keluar kalau kita baca kitab atau dalam percakapan sehari-hari. Ya, nah, yang menentukan kosa kata ini dalam bab ini adalah orang Arab. Nah, yaitu dari Sama'i, ya, dikumpulkan oleh para ulama bahasa Arab bahwa kata-kata ini masuk dalam bab fa'ila yaf'alu. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 154. Nah, membahas tentang wazan-wazan untuk bab ini. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita biasa baca bareng di talqin. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun. Maf'alun maf'alun. Alima ya'lamu ilman. Alima ya'lamu ilman. Alimun ma'lumun. Alimun ma'lumun. I'lam la ta'lam. I'lam la ta'lam. Ma'lamun ma'lamun. Ma'lamun ma'lamun. Nah, isim alat di situ dikosongkan. Nah, karena kebanyakan bab ini tidak ada isim alatnya. Namun sebetulnya bukan pada babnya ada dan tidaknya itu. Lihat pada fiilnya. Kalau fiilnya muta'adi berarti memiliki isim alat. Kalau fiilnya lazim tidak memiliki isim alat, gitu ya. Ini untuk tanbih yang pernah disampaikan pada pelajaran sebelumnya. Artinya apa? Artinya boleh antum tulis isim alatnya. Apa isim alatnya? Mi'lamun. Nah, isim alatnya boleh mi'lamun, yaitu ikut wazan mif'al atau mif'alun atau mif'alatun. Ini tiga wazan sama'i. Yang sama'i kiasi, gitu ya. Sama'i kiasi. Mif'al atau mif'alun atau mif'alatun. Nah, alima termasuk fi'il muta'adi, maka boleh kita keluarkan isim alatnya karena secara kias ada isim alatnya. Nah, barakallahu fikum. Dan bab ini bab fa'ila yaf'alu, bab yang masuk isim fa'ilnya itu masuk dalam bab sifat musabahah karena banyak bab lazimnya. Karena banyak fi'il lazimnya. Nah, antum pernah dulu pernah kita bahas sifat musabahah ya. Sifat musabahah itu diambil dari bab fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu. Apa itu sifat musabahah? Sifat yang menyerupai isim fa'il. Sifatun musyabahatun bismil fa'il. Artinya fi'il ini tidak memiliki isim fa'il, namun yang dimiliki adalah sifat musyabahah. Seperti yang akan kita baca pada contoh-contoh berikut yang akan kita baca. Nah, contoh yang sahihnya contohnya fariha. Fariha yafrahu. Fariha yafrahu. Apa sifat musyabahahnya? Farihun. Bukan farihun, bukan, namun farihun. Nah, sifat musyabahah. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Sifat musyabahah wazannya banyak telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Nah. Ya, kita lanjutkan. Masa ya mas, masa ya masu masan. Masa ya masu masan. Masun mamsusun. Masun mamsusun. Masa lata masa. Mamasun. Mamasun. Fi'il ini termasuk muta'adi, boleh dikasih isim alat menjadi mimasun. Nam. Wajila yaujalu wajalan. Wajila yaujalu wajalan. Wajilun maujulun. Wajilun maujulun. Ijal la taujal. Ijal la taujal. Maujilun maujilun. Maujilun maujilun. Nah, kenapa isim zaman isim makannya maujilun, yaitu ikut wazan maf'il, tidak seperti yang di atas ikut wazan maf'al. Karena karena fi'ilnya misal wawi. Kalau misal wawi, isim zaman isim makannya ikut wazan timbangan maf'il, gitu ya, maf'il. Nah, meskipun kita di bab babnya bab yang isim zaman isim makannya maf'al. Nah, dari bab yaf'alu yaf'ulu itu kiasnya maf'al. Nah, kita lanjutkan. Ya Isa ya Asu ya San. Ya Isa ya Asu ya San. Ya Isun mai Usun. Ya Isun mai Usun. Ias la tai as. Ias la tai as. Mai Asun mai Asun. Mai Asun mai Asun. Nam. Mai Asun atau mai Isun. Kenapa mai Asun bukan mai Isun? Kenapa? Padahal misal kan ini fi'il misal ini. Misal. Kenapa? Karena misalnya misal ya itu dianggap ringan oleh orang Arab untuk mengucap fathah setelah ya sukun. Nah, sehingga tetap ikut wazan maf'al. Nah, barakallahu fikum. Seperti pada wazan sebelumnya ketika kita mengucap maifa, ya. Maifa bukan maifi namun maifa dibacanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Haba ya habu haibatan. Haba ya habu haibatan. Haibun. Haibun. Mahabun. Mahabun. Hab la tahab. Hab la tahab. Mahabun. Mahabun. Mahabun asalnya mahyabun. Asalnya mahyabun dari mazan maf'alun. Untuk isim maf'ul diganti menjadi mahibun. Isim maf'ulnya asalnya mahyubun, mahyubun lalu berubah menjadi mahibun. Seperti mabyuun menjadi mabiun, ya. Seperti apa? Mabyuun menjadi mabiun. Mahabun asalnya mahabun salah. Yang isim maf'ul mahabun salah, apa yang benar? Mahibun. Asalnya dari mab yubun. Asalnya dari mab yubun lalu berubah menjadi mahibun. Seperti kita mengucap mabiun berasal dari mab yuun. Maksudnya ini salah ketik. Mahabun itu salah ketik. Kalau mahabun yang mas isim zaman isim makan itu sudah benar. Mahabun itu asalnya apa? Maf'alun. Mahabun di situ asalnya maf'alun, yaitu dari mahyabun. Lalu terjadi pindah harokat 6 sehingga dibaca mahabun. Atau antum melihat papan tulis. Mahyabun wazannya maf'alun ya. Lalu apa yang terjadi? Harokat ya dipindah ke ha. Maka ha menjadi fathah, menjadi lalu ya-nya kosong dari harokat, artinya sukun. Mahaibun, mahaibun. Nah, lalu setelah dibaca mahaibun, maka diganti menjadi alif. Mahabun. Nah. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Pinjam, jangan pinjam dulu. Nah, ya kita lanjutkan. Wajia yauja wajan. Wajia yauja wajan. Wajin maujiyun. Wajin maujiyun. Itu antum perbaiki ya. Itu tulisannya mauja. Perbaiki maujiyun. Maujiyun salah ketik. Maujiyun. Kita kelewat ya. Atasnya belum ya. Ya, baca atas dulu. Khosya yakhsha khosyatan. Khosya yakhsha khosyatan. Khosin makhsiyun. Khosin makhsiyun. Ikhsha la takhsha. Ikhsha la takhsha. Makhsan makhsan. Makhsan makhsan. Wajia yauja wajan. Wajia yauja wajan. Maujiyun. Maujiyun. Ija la tauja. Ija la tauja. Maujan maujan. Maujan maujan. Qawiya yakwa kuatan. Qawiya yakwa kuatan. Qawiyun maqwiyun. Qawiyun maqwiyun. Iqwa la taqwa. Iqwa la taqwa. Maqwan maqwan. Maqwan maqwan. 6. Lihat kolom isim fa'il. Ismul fa'il 6. Ada wazan yang tidak ikut isim fa'il, yaitu apa? Kawiyun, ya, kawiyun. Nah, itu sifat musabaha. Kalau alimun isim fa'il wazannya, masun juga isim fa'il. 6. Di situ yang sifat musabaha kawiyun. 6. Barakallahu fikum. Ya, dibaca catatannya Mas Fuad. Qala al-muallif hafizahullah. Catatan fi'il yang masuk bab ini terdiri dari fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Yang kedua, tasrif fi'il mahmuz sama dengan fi'il salim atau sahih. Isim fa'il dari fi'il lazim ikut wazan sifat musabbahah. Naam, isim fa'il dari fi'il lazim ikut wazan sifat musabaha. Nah, itu yang secara kaidah ikutnya sifat musabaha itu ya. 6. Dan telah lewat pembahasan sifat musabaha, nanti antum bisa baca ulang. Nah, lanjutkan. Yang keempat, fi'il yang masuk pada bab ini biasanya memiliki arti yang pertama cacat warna dan bentuk ciptaan seperti pincang, merah, hitam, buta. Yang kedua, perasaan seperti senang dan yang semisalnya, rela, marah, takut, bosan, dan lain-lain. Nah, kalau antum perhatikan kosa-kosa kata yang kita lewati di halaman 53, itu artinya berputar pada yang disebutkan ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah selesai dari bab yang keempat. Nah, sekarang kita masukkan wazan-wazan yang ada ke dalam mausun ya. Kita masukkan dulu, nanti setelah itu ada yang nyetor satu tabel kalau langsung hafal. Kalau belum hafal ditunda besok. Sekarang kita masukkan. Mulai dari sebelah kanan. Ya, semampunya masukkan ke tabel. Kalau belum bisa enggak apa-apa, semampunya. Masukkan ke wazan. Ana sebutkan kosakatanya, mausulnya ana sebutkan, antum masukkan. Masukkan ghadiba. Ghadiba. Ghadiba masukkan ke dalam wazan. Ghadiba yaqdabu ghadaban. Ya, terus. Ghadibun maqdubun. Iqdab la taqdab maqdubun maqdubun. Ya, aksanta. Nah, ada enggak mikdobunnya? Isim alatnya ada enggak? Enggak ada. Enggak ada karena ghadiba itu fi'il lazim. Lazim. Kalaupun dikatakan muta'addi, muta'addinya butuh kepada huruf jar. Jar. Ya, butuh kepada huruf jar. Artinya apa? Bisa sampai kepada objek itu dengan perantara huruf jar. Seperti ghadiballahu 'alaihim. Allah murka kepada mereka. Nah, 'alaihim di sini memiliki arti maful bihi. Jar majrur di situ. Nah, karena itu juga nanti ada kaidah isim maf'ul. Isim maf'ul tidak bisa dibuat dari fi'il lazim kecuali disertai huruf jar. Nah, itu ya. Jadi tadi disebutkan ghadiba yaqdubu ghadaban ghadibun maqdubun. Nah, kalau dalam pemakaian tidak cukup maqdubun namun dikasih huruf jar. Maqdubun 'alaihi. Artinya yang dimurkai. Nah. Barakallahu fikum. Tadi enggak apa-apa. Disebut maqdubun aja enggak apa-apa karena kita sekarang lagi menerapkan mausun ke dalam wazan ya, bukan belum masuk dalam susunan kalimat. Nah, Mas Deni. Ini. Barakallahu fikum. Masukkan wazan laiba. Laiba bermain artinya. Laiba ya'labu la'iban. La'ibun. Laiba mudhari'nya apa? Laiba ya'labu. Benar enggak? Ya'labu. Laiba ya. Ya'labu. Ya'labu nam. Ya'labu. Laiba ya'labu nam. Laiba ya'labu. Afwan, Tad. Iya. Diulangi lagi, Tad. Diulangi lagi. Nam. Laiba ya'labu laiba ya'labu la'ban. Itu lihat masdarnya. Kalau masdar melihat kepada samai ya, apa yang sudah berlaku pada orang Arab, nah itu yang dilakukan. Laiban masdarnya. Laiban. Iya. Laiba yal'abu. Laiba yal'abu laiban. Laibun. Mal'ubun. I'lab. Il'ab. Il'ab. Il'ab. La tal'ab. Mal'abun mal'abun. Nah, mal'abun mal'abun. Aksanta mil'abun ada isim jam, ada isim alatnya ya, muta'addi. Nah, Mas Izzat ya. Mas Izzat. Masukkan samma, samma mencium, samma samma artinya mencium. Samma yashammu. Syamma yashammu syamman syamun mamsumun kurang pas masmumun. Iya, masmumun. Syamma la tashamma masyamun masyamun. Nah, masyamun masyamun. Barakallahu fikum. Abu Salma, masukkan wahima. Wahima keliru. Wahima yauhamu wahman wahimun mauhumun imah apa iham iham la tauham la tauham ya terus la tauham mauhimun mauhimun. Naam, barakallahu fikum. Kenapa dibaca apa tadi wahima yauhamu? Antum lihat bab sebelumnya. Bab sebelumnya ada apa itu? Wadoa, wadoa ya do'u. Nah, kenapa ini wawunya hilang yang itu enggak? Iya kan? Padahal sama-sama sama-sama yaf'alu kan? Babnya mudhari'nya yaf'alu enggak? Iya. Yaf'alu sama-sama yaf'alu. Kenapa yauhamu hilang wawunya? Apa? Apa tadi? Yauhamu wawunya enggak hilang sedangkan yang bab sebelumnya waldo'a yado'u wawunya hilang. Kenapa wawunya hilang pada yado'u tidak hilang pada yang dibaca tadi apa tadi? Pada yauhamu, pada yauhamu. Ingat enggak? Kemarin dijelaskan ya. Karena asal dari yado'u adalah Yaudi'u. Nah, asal dari yado'u itu yaudi'u asalnya. Iya, ini. Kalau yauhamu itu sudah asal yauhamu. Sudah asal sehingga wawunya enggak hilang. Kapan wawu itu hilang? Ketika asalnya timbangannya yaf'ilu. Sebab wawu itu hilang jatuh di antara fathah dan kasro. Seperti wa'ada yau'idu menjadi wa'ada ya'idu. Gitu ya. Kenapa wawu hilang? Karena jatuh di antara fathah dan kasro. Yaudhu, kenapa wawunya hilang? Karena asalnya yaudhi'u. Yaudhi'u asalnya. Kemudian setelah wawunya dibuang, yang tadinya yaudhi'u dibaca yadhu'u. Kenapa? Karena ada huruf halqi. Ingat itu alasan ya. Yang tadinya dibaca yadhi'u, kemudian dibaca yadhu'u. Kenapa? Karena keberadaan huruf halqi yang menghendaki dibaca fathah. Nah, barakallahu fikum. Kalau ini yang kita baca sekarang, yang apa tadi kita baca? Yau apa tadi PL-nya? Yauhamu ya, yauhamu. Wawu tidak dihilang, wawu tidak dibuang karena asli wazan yaf'alu bukan yaf'ilu. Asli wazan dari yaf'alu. Nah, barakallahu fikum. Abu Sofnat. Ini yang seperti ini pertanyaan untuk murojaah sehingga ketika waktu belajar antum enggak mengerti, barangkali mengertinya ketika murojaah, gitu ya. Dan begitu ilmu nahu dan sorab itu kadang mengertinya ketika diulang atau di murojaah. Abu Sofnat masukkan ghania. Ghania. Ghania. Ya, masukkan ke dalam wazan. Ghania. Wawyan. Ghania. Iya, ghania, ghania. Ghania sama dengan khosia, sama dengan khosia. Sama wajia ya? Hah? Ghania mengucapnya sama dengan khosia. Oh. Nakis, ghania. Ghania. Ya. Ya betul. Ya ghana. Ya. Ghania ya ghana. Masdarnya ginaan. Ginaan. Ghonin. Ya, ghonin. Magnian, magniun, magniun, ya. Igna, la tagna, magnan, magnan. Ya, aksantum. Abu Isa. Masukkan wazan rodia. Rodia. Radiya yarda ridwanan radin mardiyun irdi la tardi mar. Dulang ada kesalahan, dulang. Radiya yarda ridwanan radin mardiyun irda la tardo. Iya, terus kemudian mardon. Naam, ahsantum. Radiya yarda ridho apa tadi? Ridwanun atau ridon, ya, ridwanun atau ridon masdarnya. Radin mardiyun irdo latardo mardon. Nah, asantum. Abu Ubaid, masukkan zala hilang artinya. Ya, zala. Masukkan zala. hilang, artinya hilang, zala. Zala yazalu, zala yazalu zawalan, zailun, mazailun, zal la tazal, mazalun, mazalun. Iya, asantum. Zala di wazan haba ya. Zala yazalu, zawalan, zailun, mazilun, zal la tazal, mazalun, mazalun. Nah, asantum. Lukman, Mas Lukman, masukkan khofa. Khofa ya khofu khofan khoifun makhofun. Khofa ya khofu ya khofan khoifun makhofun makhifun makhifun. Khif la takhif makhofun khof khof la takhof makhofun makhofun makhofun. Naam. Barakallahu fikum. Mas Yundi, masukkan awiro, awiro. Awiro sama dengan kawiyah ya, di situ. Awiro ya'waru awaron, awirun ma'wur, ma'wurun i'war, la ta'war ma'waron. Awiro ya'waru awaron awirun ma'wurun. Naam. Barakallahu fikum. Awiro itu isim sifat musabahnya a'war, a'waru. Ya, jadi antum baca awiro ya'waru apa tadi masarnya? Awaron. Awaron a'waru. Nah, itu sifat musabahnya a'waru. Ikut wazan af'alu. Af'alu. Awiro ya'waru awaron. A'waru. A'waru. Naam. Untuk I'war. Sifat musabah ikut kaidah-kaidah yang telah lewat. Naam. Barakallahu fikum. Dan kebalinya juga seringnya kesamai. Iya. Nah, sekarang masuk ke Mas Zubair ya. Mas Zubair. Iya, Mas Zubair. Masukkan arija. Arija. Pincang. Arija. Bismillah. Arija ya roju arojan arijun. Naam. Ma'rujun. Sebentar, isim fa'ilnya bukan arijun, isim fa'ilnya sifat musabaha yaitu a'roju. A'roju. A'roju. Artinya sama dengan a'waru yaitu buta sebelah atau buta sebelah mata. Naam. A'roju kemudian a'roju. Arija ya roju arojan a'roju. Ma'rujun i'raj la ta'raj ma'rujun ma'rujun. Nah, dan secara asal untuk fi'il-fi'il seperti ini tidak ada isim maf'ul yang ada ya. Cuman disebutkan dibaca tadi dalam rangka untuk menerapkan wazan saja. Nah, isim maf'ul untuk fi'il lazim tidak ada kecuali disertai dengan jar majrur atau dorob. Kecuali disertai dengan jar majrur atau dorob. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan. Ada pertanyaan dari antum? Untuk pelajaran akan datang, kalau tabelnya, kolomnya sedikit, kita ambil 2 atau 3 tabel nanti. Kalau sekarang kan tabelnya lumayan banyak isi kolomnya ya, sehingga kita ambil satu tabel aja. Di waktu yang lain kita baca 2-3 tabel, yaitu kita baca dua atau tiga bab. Nah, sekitar itu kurang lebih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Fi'il nahi pada la taqwa. Enggak ada alif bengkoknya, enggak ada. Huruf ilat dibuang. Di situ masih ada ya? Nah, ahsantum. La taqwa dibuang, alifnya dibuang ya. Diingatkan ahsantum. Kaidahnya kalau fi'il nahi itu fi'il mudhara' yang majzum. Fi'il nahi itu berasal dari fi'il mudhara' yang majzum. Nah, fi'il mudhara' yang majzum dengan la nahiya. Majzumnya bisa tandanya sukun atau hatfun nun atau hatfu harfil ila. Nah. Iya, asantum. Ini Bapak. Alifnya dibuang. Iya. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Nah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika. Sebentar, tadi suruh setor tabel ya. Iya, sebentar. Afan lupa. Siapa yang mewakili? Setor tabel, satu tabel penuh. Yang bisa langsung apal tadi. Bentar. Mas Dendi. Iya, silakan Mas Dendi. Santum. Ambil mic-nya. Satu tabel penuh. Kalau salah dimaafkan. Iya, Mas. Kalau salah dimaafkan, enggak dihukum. Enggak ada penjara. Oh, iya. Lagi murojaah. Iya, waktu murojaah. Yang belajar itu dari kesalahan ya. Nah. Bismillah. Dari wazan dulu apa langsung ke wazan dulu. Di wazan dulu. Ya, dari wazan fa'ila yaf'alu. Bismillah. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al maf'alun maf'alun. Ya. Kemudian sekarang fi'il sahih salim. Alima ya'lamu ilman. Alimun ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Ya. Sekarang fi'il mudha'af. Masa yamusu masan. Masun mamsusun. Masa la tamassa mamasun mamasun. Ya. Sekarang fi'il misal wawi. Misal wawi mengikut misal wawi wajila. Contohnya wajila yaujalu wajalan. Wajilun maujulun. Ijal la taujal maujalun maujalun. Wow, maujilun maujilun. Maujilun. Nah, maujilun. Ahsan tu. Misal yai. Misal yai. Misal yai yaisa. Iya. Yaisa yai asu yasan. Yaisun maiusun. Isa la ias la taias. Ias la taias maiasun maiasun. Nah. Sekarang fi'il fi'il ajwab. Ajwab. Nah, fi'il ajwab haba. Haba ya habu haibatan. Haibun mahi haibun mahu ma, haibun mahabun. Mahibun. Mahibun. Ya, diperbaiki ya, yang masih mahabun diperbaiki. Oh. Mahibun. Nah, mahibun. Ya. Hab la tayhab. Hab la tayhab mahabun mahabun. Nah. Sekarang fi'il nakis. Fi'il nakis khasyia. Khasyia yakhsya khasyatan. Khashin makhshiyun. Ikhsya la takhsya. Makhshan makhshan. Sekarang lafif mafruq. Lafif makruq. Wajia. Wajia. Wajia yauja wajan. Wajin maujiyun. Ija la tau. Ija la taija. Ija la tauja. Ija la tauja. Maujan maujan. Sekarang lafif. Lafif makrun. Qawiya yakwa kuwatan. Qawin makwiyun. Yakwa Qawiyun. Qawiyun. Iya. Qawiya yakwa kuwatan. Qawin makwiyun. Yakwa la taqwa. Makwan makwan. Nah. Iya. Kalau kita ambil sifat musabaha berarti kita bilang qawiyun. Kalau kita ambilnya isim fa'il berarti qawin. Boleh enggak memakai sifat musabaha atau isim fa'il? Jawabannya boleh. Namun ketika isim fa'il artinya beda, ketika sifat musabaha artinya beda. Seperti pada kata yang telah lewat. Untuk fi'il-fi'il yang wazannya fa'ila yaf'alu dan fa'ula yaf'ulu itu isim fa'ilnya berupa sifat musabaha. Karena memiliki arti thubut dan luzum. Kalau kita ingin memiliki arti bukan thubut dan luzum, maka kembalikan ke wazan isim fa'il. Artinya apa? Ketika kita memakai wazan-wazan ini ke dalam bab isim fa'il berarti artinya bukan thubut dan lazum lagi. Nah, itu ya, yang tadinya dia tuh sifat musyabahah memiliki arti thubut dan lazum. Sehingga apa? Sehingga semua wazan yang sifat musyabahah seperti hasuna, yaksunu, hasanun. Apa arti hasanun? Yang ganteng. Ini menunjukkan arti thubut dan lazum. Artinya dia kemarin ganteng, sekarang ganteng, dan waktu berikutnya juga ganteng, karena sifat ini memiliki sifat yang terus menyertai. Nah, berbeda dengan isim dengan apa? Fi'il yang muta'adi yang memiliki arti, yang nanti isim fa'il memiliki arti tajadud dan hudus, ya, seperti kata bayak tubuh, katibun menulis. Apakah sifat menulis itu sifat yang terus-menerus apa sekali waktu? Sekali waktu ketika seorang itu menulis dikatakan penulis. Kan itu. Nah, demikian juga pada sifat musyabahah yang tadi dijelaskan. Hasanun berarti memiliki arti senantiasa orang itu bagus, yaitu dikatakan ganteng. Nah, ketika kita ingin merubah menjadi sifat yang tajadud dan hudud, maka masukkan ke wazan hasinun. Nah, seperti apa? Seperti ketika kita mengucap fulan ganteng ketika memakai baju baru. Nah, maka kita katakan Zaidun hasinun bilibasin hasana, misal. Zaid ganteng karena memakai baju bagus. Nah, gitu ya. Artinya apa? Artinya untuk bab fa'ila yaf'alu yang lazim ikut sifat musyabaha. Kecuali kalau ingin artinya kepada tajadud dan hudud, artinya yang berubah-ubah, tidak menyertai, tidak subut dan nuzum, maka dimasukkan ke wazan isim fa'il. Nah, itu. Jadi enggak menghalangi apa? Fi'il-fi'il tadi untuk dimasukkan dalam isim fa'il enggak menghalangi, cuman artinya nanti berubah. Gitu ya, artinya jadi berubah. Yang tadinya thubut dan luzum ketika dibuat sifat musyabahah berubah menjadi hudus dan tajadud. Nah, itu sudah lewat pembahasannya pada sifat musyabahah insyaallah taala. Iya. Satu lagi, penutupan. Siapa yang mau setor satu tabel? Satu tabel penuh. Sekalian kesempatan sambil menghafal ya, antum sambil menghafal. Nanti yang mau setor pada pertemuan berikutnya sebelum pelajaran, silakan setoran. Nah, siapa? Jangan malu, yang siap setor satu tabel. Siap. Iya, Mas Fadil. Fadil ini mustaq dari Fadl. Iya kan? Kerti mustaq. Isim fa'il itu mustaq dari masdar. Fadl itu masdar. Isim fa'ilnya Fadilun kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wazannya. Fa'ila yaf'alu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. If'al la taf'al. Maf'alun maf'alun. Kemudian fi'il sahih. Salim. Contohnya alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, ya'lam, la ta'lam, ma'lamun ma'lamun. Kemudian fi'il mudha'af. Contohnya massa yamassu, massan, mamassun, mamsusun, massa, la tamassa, mamassun, mamassun. Kemudian fi'il misal al-wawi. Contohnya wajila yaujalu, wajalan, wajilun maujulun, ijal la taujal, maujilun maujilun. Kemudian fi'il misal al-ya'i. Contohnya ya'i'asu, ya'isa ya'i'asu, ya'san ya'isun, mai'usun, i'as la tai'as, mai'asun mai'asun. Kemudian fi'il ajwaf. Contohnya haba yahabu haibatan, haibun haibun mahibun, habla tahab, mahabun mahabun. Kemudian fi'il naqis. Contohnya khashya yakhsha khashyatan, khashin, makhshiyun, ikhsha la takhsha, makhshan makhshan. Kemudian fi'il al-lafif al-mafruq. Contohnya lafif mafruq wajia, wajia yauja, wajan, wajin, maujan, maujiyun, ija la tauja, maujan maujan. Kemudian fi'il lafif makrun, contohnya qawiya yaqwa quwwatan, qawiyun maqwiyun, iqwa la taqwa, maqwan maqwan. Nah, barakallahu fikum. Untuk melihat halaman 215 yang fi'il mudha'af ada marra yamurru, ada farra yafiru, ada masa yamasu. Antum nanti coba bedakan di situ. 6. Yang pertama marra yamurru bab fa'ala yaf'ulu, farra yafiru bab fa'ala yaf'ilu, masa yamasu bab fa'ala yaf'alu yang kita baca sekarang. Ya. 6. Ketika kita baca isim fa'il sama, marun, farun, masun, ya kan? Ketika baca isim maf'ul juga sama, mamrurun, mafrurun, mamsusun. Ketika baca fi'il amr beda sedikit, ya. Murra, firra sama massa. Nah, di situ antum nanti ketika kita praktek baca kitab atau menerapkan ke dalam susunan kalimat, ini apa fi'il amrnya? Harokatnya apa? Nah, antum kalau itu babnya fa'ala yaf'ulu, antum baca murra. Ikut murra. Kalau babnya fa'ala yaf'ilu, ikut firra. Kalau babnya fa'ala yaf'alu, ikut massa. Artinya apa? Harokatnya bisa awalnya doma, murro, atau awalnya kasro, firro, atau awalnya fathah, seperti masa. Nah, di situ ada perbedaan. Fi'il nahi juga ada perbedaan. Lata murro, lata firro, lata masa. Bedanya pada ainnya, pada ain kalimanya ya. Pada ainnya ya. Tamurro, tafirro, dan tamasa. Nah, kemudian pada isim zaman isim makan. Mamarun, mafirun, dan mamasun. Nah, beda pada bab fa'ilayaf fa'alayaf ilu bedanya. Nah, itu untuk contoh yang mudha'af. Lalu antum melihat lagi ke contoh yang ajwab misal. Nah, itu ya. Nah, karena ketika antum dapati kosakata tertentu, antum enggak tahu ini babnya apa. Misalkan antum mendapatkan fi'il shola. Ini masuk dalam shola yasulu, shola yasilu, atau shola yasolu. Nah, kan itu. Nah, kalau antum setelah itu tahu babnya bab sholah yasulu berarti fa'ala yaf'ulu, nah maka masukkan ke dalam wazan yang telah antum hafal. Apa antum dulu hafal? Soma yasumu ya. Nah, berarti disamakan dengan soma yasumu. Nah, itu nanti diantara faedah ketika kita menghafal banyak wazan, itu nanti kita berusaha untuk membedakan. Bedakan ini masuknya kemana. Nah, barakallahu fikum. Untuk fi'il-fi'il yang seperti ajwab, yang mudho'af, nam yang yang semisalnya, nam barakallahu fikum. Nam kita cukupan. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.